Ingat, dalam Islam bukan cuma amal jariah yang ada, tapi ada juga disebut dosa jariah. Maka ketika ribut-ribut undang cilaka, cipta lapangan kerja, jelek tuh namanya undang-undang, ribut semua. Saya bilang, adek-adek mahasiswa, tahan diri, jangan kau lempari polisi. Itu polisimu, polisiku, polisi kita semua. Bapak-bapak polisi, tahan diri. Jangan kau anggap musuh itu masyarakat di depanmu. Gajimu didapat dari pajaknya orang yang ada di depanmu. Kalian juga anggota DPR, jangan kau hilang ketika di demo kau, karena kau terpilih anggota DPR, karena kau ditusuk sama mereka. Saya bilang, anggota DPR, kalau kau membuat undang-undang itu dengan niat yang tulus, dengan niat yang baik, mensejahterakan rakyat Indonesia, maka selama undang-undang itu berlaku, selama itu kau dapat kiriman pahala, namanya amal jariah. Tapi ketika undang-undang itu kau bikin hanya untuk kepentingan kelompok, memperkaya seseorang, memperkaya kelompok dan partaimu, menyengsarakan rakyat Indonesia, demi Allah, selama undang-undang itu berlaku, kau dapat kiriman dosa meskipun engkau sudah dikubur.